بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membaca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam syarahnya terhadap hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebuah hadis yang agung yang di situ mengandung banyak pelajaran terkait dengan perkara adab, yang di mana tentunya seorang muslim sangat butuh dalam dia menempuh kehidupan di dunia ini untuk mencapai jannahnya sangat-sangat ditekankan untuk dia selalu banyak-banyak mempelajari tentang permasalahan adab. Yang dimana hadis ini yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dan diriwayatkan oleh Imam atau diriwayatkan oleh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan Islamnya seseorang ketika dia meninggalkan apa-apa yang di situ dia tidak ada kepentingan di dalamnya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah serta yang lainnya dan dihasankan oleh banyak ulama. Maka berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam, qala wa hadzal hadis aslun 'azimun min usulil adab. Waqad haka al-imam Abu Umar ibn Salah an Abi Muhammad ibn Abi Zaid imamil malikiyah fi zamanihi annahu qala jima'u adabil khairi wa azminatihi tatafarra'u min arba'ati ahadi. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, hadis ini merupakan pokok yang agung, aslun azim, dari pokok-pokok adab, dasar-dasar dan landasan-landasan adab di antaranya landasannya itu ada dalam kandungan dan lafaz hadis ini. Sungguh telah meriwayatkan al-Imam Abu Umar atau Abu Amr ibn Salah dari Abu Muhammad ibn Abi Zaid, seorang imam dari madhab Malikiyah di zamannya, bahwa Abu Muhammad ibn Zaid ini berkata, kumpulan adabul khair, ya, adab-adab kebaikan, itu bercabang dari 4 hadis. Seluruh perkara adab apabila ditelusuri satu persatu, itu tidak lepas dari kandungan dan makna 4 hadis. Yang pertama, qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sudah lewat bersama kita penjelasan hadis ini dari muhadarah Al-Ustaz Al-Fadil Abdurrahman Lombok. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia diam. Dalam hadis ini kita mengetahui seseorang dituntut dalam bermuamalah dengan lisannya itu antara sikap hati-hati dan juga antara sikap sembrono. Terkadang orang cenderung sebagiannya enggan untuk berbicara, enggak mau rame, enggak mau cari perkara, namun akhirnya diamnya ini dia diperumpamakan oleh para ulama dengan asyaitan al-akhras, syaitan yang bisu. Tahu namanya syaitan pasti mengajak kepada kemungkaran. Yang namanya syaitan pasti mengajak kepada perkara yang jelek. Yang namanya syaitan pasti ingin menjerumuskan seseorang ke dalam an-nar, ke dalam jurang api neraka. Maka syaitan al-akhras, siapa itu syaitan al-akhras, syaitan yang bisu? Ketika seseorang tidak mau berbicara bahkan dalam perkara-perkara yang dia harus berbicara, la al-amru bil ma'ruf walan nahi anil munkar, dalam kondisi dia melihat kemungkaran di depan matanya, enggak mau rame, enggak mau ribut, dalam kondisi dia mampu untuk menasehati, dalam kondisi dia memiliki kemampuan, kedudukan, kekuasaan terhadap orang yang dia hendak nasehati, atau walaupun orang tersebut bukan penguasanya, bukan walinya, namun dia mampu untuk merubah kemungkaran yang ada pada orang tersebut, namun dia diam. Perlu diketahui, dalam hadis ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, pertama kali, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang pertama kali disebutkan bukan masalah diam, namun yang pertama kali disebutkan, hendaklah dia berucap. Nabi berbicara, menyampaikan khairan, perkara yang baik. Nah, pembicaraan dia yang baik ini dalam banyak hal, ya, entah itu dalam al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, atau dalam pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan al-ilm wa ta'lim, sudah lewat bersama kita bagaimana bahwa ucapan sebagian ulama la yustata'ul ilm bil haya'i, ilmu itu tidak dapat dengan rasa malu, tidak tahu, enggan untuk bertanya, akhirnya selamanya dia tetap di atas ketidaktahuan. Ini bagian dari falyakul khairan. Jika seorang tidak tahu, maka bertanya. Nah, begitu pula keengganan untuk kemudian ketika ada seseorang yang memandang bahwa fulan tersebut memiliki kemampuan untuk berbicara, untuk menyampaikan, berikan nasihat, atau bahkan misalnya seorang ahli ilmu di tempat tersebut telah melihat kemampuan dia untuk melakukan azan misalnya, ya, atau menjadi seorang imam karena bacaannya sudah bagus dibandingkan yang lainnya, hafalannya lebih, atau menjadi seorang khatib dan perkara-perkara kebaikan yang lainnya. Falyakul khairan. Nah, baru kemudian apabila memang dirasa dia pintu-pintu kebaikan dia sudah berusaha, maka hati-hati untuk kemudian tidak bermudah-mudahan melepas pembicaraan. Karena yang disebutkan dalam potongan hadis yang pertama, khairan, maknahu kalau syar uskuti akhi. Karena kita bisa banyak melihat bagaimana syubhat ahlul bid'ah wal hizbiyah kepada para ulama kita, dalam rangka para ulama tersebut menjaga agama ini, kemudian di situ ada cabang ilmu dari agama ini, ajar hatta'dil. Nah, dan ini telah ada sejak zaman dahulu, telah ada asalnya, bahkan dari Rasul alaihi salatu wassalam, al-jarh wa ta'dil, mengingatkan, jarah bulan. Rasul alaihi salatu wassalam menjarah sekian banyak kelompok sesat, khawarij, mu'tazilah, dan yang lain-lainnya. Bagaimana dijarah oleh Rasul alaihi salatu wassalam, para sahabat mengingatkan tentang kejelekan fulan wa fulan, diikuti dengan para a'imah, al-imam Ahmad, al-imam Nasai dan yang lainnya, sampai Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah Ibn Al-Qayyim, sampai di zaman sekarang Syekh bin Bas, Syekh Rabi yang masih hidup, Syekh Mogbil sebelumnya, Syekh Ubaid. Ini orang jamaah jarah wa ta'dil ini. Nah ini. Nah, kita sebagian hizbi ahlul bid'ah yang merasa panas hatinya ketika para ulama mengingatkan tentang fulan wa fulan, gak ada kerjaan lain apa? Hah? Selain membicarakan kejelekan ini dan itu. Kalau ini dan itunya orang-orang yang wajib untuk dijaga kehormatannya, ya maka harus kita jaga. Namun apabila ini dan itu, fulan-fulan ini adalah orang yang harus dijelaskan kekeliruannya, yang apabila tidak dijelaskan kekeliruannya, orang lain akan mengikutinya. Ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat. Maka apabila perkara tersebut bagian dari agama, jangan ada seseorang yang bermain perasaan. Bahkan bukan hanya dalam perkara kesesatan, dalam perkara pelanggaran kemaksiatan agama ini tentunya dengan dhawabitnya, dengan aturan-aturan mainnya biar gak ngawur. Namun bahkan dalam perkara kemaksiatan, terkadang seorang perlu dijelaskan, disikapi jika melakukan pelanggaran. Bukankah Ka'ab bin Malik oleh Rasul alaihi salatu wasalam ketika dihajar, bukan karena penyimpangan manhaj akidah yang ada pada beliau. Nah, tiga orang sahabat yang dihajar radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dari Allah, bukankah dalam perkara ketika itu tidak berangkat berperang? Maksiat, ya kan? Bukan penyimpangan akidah. Seseorang itu kadang disikapi, itu tidak mesti dalam perkara-perkara manhaj. Nah, karena disikapi tersebut, dinasehati tersebut dalam rangka kebaikannya agar dia mau kembali. Dan ini yang diharapkan dari sikap tersebut. Yang pertama, yang kedua, agar yang lainnya tidak tertular atau efek negatifnya tidak merembet yang lain-lainnya. Jadi jangan keliru. Ketika seorang mensikapi orang lain dengan bimbingan syar'i, dengan bimbingan ahlul ilm yang ada pada tempatnya, tidak mesti dalam masalah penyimpangan. Seperti itu. Nah, maka ini hadis yang pertama. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Diam. Kalau sudah bukan perkaranya baik, maka diam. Diam ya akhi, jaga lisan, afatul lisan. Nah, inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yulqi biha balan yazillu biha fi nari jahannam abad ma bainal masyriqi wal maghrib aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Sungguhnya seorang berbicara dengan sebuah kalimat, sebuah kata, dia tidak berpikir ujungnya. Enggak terbentik di benaknya. Nah, ternyata kalimat tersebut bisa menjerumuskan dia dalam lembah atau jurang neraka. Lebih jauh dia dalamnya jurang tersebut antara timur dan barat. Saking emosinya, marah, faedah dari Al-Ustaz Ustazuna Muhammad As-Sawad kemarin, nah, tentang permasalahan marah, ya. Marah itu yang terlarang, entah marah kepada anak atau yang lainnya. Ketika seorang, walaupun beliau kemarin bercerita tentang marah kepada anak, itu dengan marahnya tidak terkontrol akhirnya. Melakukan mukul ini, berucap, sudah akhirnya. Tapi ketika marahnya itu terkontrol, ya dalam rangka mendidik dan yang lainnya, silahkan. Sama. Seorang ketika marah, ketika sudah emosi, keluar kata-kata wal'iyadu billah, kata-kata yang mungkar, bahkan sampai wal'iyadu billah, kata-kata atau kalimat syirik. Subhanallah. Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menyebutkan. Sebenarnya seorang berbicara dengan sebuah kalimat yang dia tidak membayangkan efeknya, bisa menyebabkan dia masuk dalam lubang neraka, di mana dalamnya lebih jauh dari antara timur dan barat. Nah, maka tahan lisan. Kalau memang pembicaraan tersebut bukan pembicaraan yang baik, fal yasmut. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man arada an yatakallam fal yatafakkar. Barang siapa yang berbicara, hendaklah dia berpikir. Kalau baik, silakan berbicara. Kalau bukan kebaikan, Walaupun dia merasa ini bukan kejelekan, dia merasa ini bukan kejelekan. Nah, ketika itu mungkin merasa. Namun kalau ketika tahu bahwa itu bukan kebaikan, fal yasmut, hendaknya berbicara. Adab yang luar biasa yang ada pada hadis ini satu. Yang kedua, jima' adabil khair, kumpulan adab-adab kebaikan, itu ada pada hadis yang kita insyaallah akan baca bersama. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islamnya seseorang meninggalkan apa-apa yang bukan kepentingannya dia. Akhirnya fudul. Ini masuk dalam perkara-perkara muharramat atau perkara-perkara yang makruhat. Ya, masuk dalam hadis ini, keumuman hadis ini. Sesuatu yang dia tidak ada kepentingannya termasuk perkara yang haram. Seluruh yang perkara yang haram seorang muslim tidak ada kepentingan dalamnya. Haramnya ya. Nah. Dan juga yang ketiga, yaitu sabda beliau alaihi salatu wassalam yang tadi kita dengarkan sekilas, la taghdab, jangan engkau marah. Ya. Datang seorang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam minta wasiat, ausini ya Rasulullah, dikatakanlah Rasulullah alaihi salatu wassalam, la taghdab, faraddada miraran. Orang ini minta tolong lagi untuk diberi nasihat. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la taghdab, jangan marah. Marah yang bukan karena Allah dan Rasulnya. Marah karena di situ ada bagian dari syaitan. Marah karena sekedar pribadinya, bukan agamanya, yang dihina atau yang lainnya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan kau marah. Nah, karena tadi itu marah yang tercela, akhirnya marah yang bagaimana? Sudah lepas semuanya. Mukul kebelas-belasan. Sampai kemarin Ustaz Muhammad bilang, ada seorang ibu, ya, marah akhirnya mukul pakai apa? Apa itu kata Ustaz Muhammad kemarin? Untuk goreng itu apa namanya? Hah? Yang buat goreng itu lembalik penggorengan. Hah? Cetong atau kalau Jawa Timur sana bilang sotil. Nah, dipukul anaknya sampai berdarah luka di sini. Berbekas akhirnya. Setiap melihat akhirnya menyesal sang ibu ini. Nah, marah yang seperti ini ya, bukan karena lillah wa fillah. Bukan karena agama ini diinjak-injak. Bukan karena ahlul ilm dihinakan kehormatannya, bukan karena akidah diselewengkan. Perkara-perkara yang lainnya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la taghdab. Ini hadis ketiga. Hadis keempat, yang termasuk dari jima' adabil khair, kumpulan adab-adab kebaikan, yaitu pada sabda beliau alaihi salatu wassalam, al-mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin itu mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai bagi dirinya. Nah, suka dirinya untuk diberi, ya memberi. Suka dirinya dihormati, hormati orang lain. Nah, suka dirinya untuk diperbuat dibaik, orang lain berbuat baik kepada dirinya, berbuat baiklah kepada orang lain. Nah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir aw la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. dirinya enggan untuk kembali kepada kesyirikan. Melihat saudaranya berbuat syirik, enggak rela nasihat. Melihat saudaranya berbuat kemungkaran, kejelekan, buat dia sendiri enggak ridho kalau dirinya terjerumus dalam kemungkaran, kemaksiatan. Dia berusaha untuk mencegah dirinya. Melihat saudaranya berbuat kemungkaran, jangan diam. Nasihat, sampaikan. Perkara saudaranya sendiri yang akhirnya menjatuhkan dirinya ke dalam jurang kemaksiatan, setelah kita berusaha, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita dituntut. Nah, seorang di tepi jurang mau kita tolong, namun malah dirinya sendiri yang menjatuhkan ke dalam jurang. Ya selesai. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa'ilam yastati' fabi lisanihi. Fa'ilam yastati' fabi qalbihi wa dzalika adzaful iman. Nah. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah rubah dengan tangannya selama dia mampu. Kalau enggak mampu dengan lisannya, nasihat. Nah, minimalnya kalau kita tidak mampu, jangan hati kita meridhoi dan merestui. Ingkari dengan hati kita. Walaupun yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Tentunya kita dituntut untuk jadi seorang mukmin yang kuat. Al-mu'min al-qawi ahabbu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-da'if. Seorang mukmin yang kuat ini lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin dhaif. Mukmin kuat, mukmin dhaif ini bukan semata-mata kuat badan, lebih dari itu kuat manhaj, kuat akidah, kuat dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, kuat dalam melakukan jihad fi sabilillah, membantah dan yang lainnya. Kuat, mudah dalam berta'awun, dalam rangka dakwah. Dia tahu bahwa sesungguhnya dia yang butuh terhadap dakwah tersebut. Sementara dia paham bahwa Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu sangat tidak butuh terhadap seluruh makhluk. Nah, kuat dia. Nah, diminta bertahun ini mudah. Diminta untuk berbicara ini dia mudah. Untuk menentukan sikap terhadap hizbiyah, dia mudah. Melihat kemaksiatan, dia mampu untuk ingkari dengan tangannya. Dia ingkari dengan tangannya. Dia berusaha ingkari kalau tidak bisa dengan lisannya. Kuat. Ujian demi ujian, dia tetap kokoh. Di atas as-sunnah, di atas manhaj. Lihat para ulama jahabidah. Mereka itulah orang-orang yang kita disuruh untuk mengikuti petunjuknya. Ulama warasatul anbiya, jangan kita melihat anbiya sudah terlalu tinggi, kelasnya sudah luar biasa, ujian dan cobaannya. Nah, bukan berarti kita tidak mengikuti, maksud ana, ya, kalau anbiya sudah luar biasa, tetap kita berusaha mengikuti. Nah, namun orang-orang yang masih hidup bersama kita dan mereka adalah pewarisnya para nabi, lihat bagaimana bermanhaj, bagaimana mensikapi. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah di penjara, Syekh Mukbil sempat di penjara terkena fitnah. Nah, bagaimana Imam Ahmad sebelumnya, Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, Syekh Ubaid al-Jabiri, hafizahumullahu jami'an. Naam, la yakhafuna fillah lawmata la'im. Tidak takut ketika menjalani fisabilillah lawmata la'im, celaan orang yang mencela. Mau dibilang ini mutasyaddid, ini enggak punya hikmah. Terus. Nah. Ini kita dituntut untuk bersikap demikian ya ikhwan. Jangan kita lemah. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. ada di antara manusia yang beribadah, bertauhid, melakukan kebaikan, itu ala harfin, di ujung jurang. Beragama Islam, beriman, ya kalau sesuai enak buat dia, tapi kalau sudah enggak nyaman buat dia, ala fil fitnati saqatu. Waliyazubillah. Mudah-mudahan Allah tetap jaga hati-hati kita di atas istiqamah, di atas al-haq. Ala fil fitnati saqatu ya ikhwan. Ketika sudah muncul fitnah, berjatuhan, berguguran. Nah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadikan kecintaan kita kepada saudara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha menyelamatkan diri kita dari api neraka, maka kita juga berusaha menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Nah, maka ini empat hadis yang dimana di situ terkumpul ya adab-adab kebaikan dalam Islam bagi seseorang. Kemudian kata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa ma'na hadzal hadis yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk dari kebaikan seorang meninggalkan apa-apa yang dia tidak ada kepentingan di dalamnya. Anna min husni islamihi taraka ma la ya'nihi min qaulin wa fi'lin. Termasuk kebaikan Islamnya orang tersebut ketika dia meninggalkan atau tarka, anna min husni islamihi tarka ma la ya'nihi min qaulin wa fi'lin. Dia meninggalkan apa-apa yang memang dia tidak ada kepentingan di dalamnya. Seluruh kemungkaran, apa kepentingan seorang muslim? Pingin tahu artinya jatuh dalam kemungkaran. Sesuatu yang makruh. Sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah. Min qaulin wa fi'lin. Dari ucapan ataupun perbuatan. Waqtasara ala ma ya'nihi minal aqwal wal af'al. Dan dia mencukupkan dengan apa-apa yang memang dia di situ memiliki kepentingan dari ucapan dan perbuatan, ibadah, ya, kemudian ta'awun al-bir wa taqwa, sadaqah, hajj wal umrah wassalah, tentunya sebelumnya bagaimana dia bertauhid, waqtasara dan mencukupkan apa-apa yang dia punya kepentingan dalamnya. Belajar tauhid. Di situ dimaksimalkan. Akidah. Salat. Puasa. Zakat. Udhiyah. Nah. Cukupkan dengan yang ini. Maksimalkan ini. Lihat bagaimana ayat dan ahadis. Kita cari dan ambil yang paling mencocoki dengan sunnah. Ini prinsip seorang ahli sunnah. Jangan mengikuti perasaan. Jangan mengikuti anggapan-anggapan baik. Seperti itu. Jangan mengikuti enggak enak-enggak enakan. Nah. Qala wa makna ya'nihi. Makna dari ya'nihi. Ya, sesuatu yang dia ada kepentingan dalamnya. Berarti kalau la ya'nihi berarti tidak ada kepentingan dalamnya, annahu tata'allaqu 'inayatuhu bihi, yaitu kaitannya dengan yang memang dia di situ sedang ada urusan mencurahkan perhatiannya terkait dengan dirinya. Wa yakunu min maqsadihi wa matlubihi. Maka hal ini akhirnya memang menjadi tujuannya dia dan sesuatu yang dia hendak capai, sesuatu yang hendak dia selesaikan. Nah ini maksudnya yakni sesuatu yang di situ ada kepentingannya dia. Nah, qala wal inayatu, apa sih artinya inayah? Syiddatul ihtimam bisyai, perhatian yang tinggi terhadap sesuatu. Makanya ICU, ya, intensive care unit, gitu ya dok ya. Itu kalau dalam bahasa Arabnya ghurfatul inayah al-khas, ruang ICU itu ghurfatul inayah al-khas. Inayah. Orang kalau sudah masuk ICU itu sudah berarti gimana dok kondisinya? Parah ya, butuh perhatian lebih seperti itu ya. Nah, ya, artinya inayah di sini itu sesuatu memang butuh untuk diperhatikan lebih. Yuqal anahu ya'nihi idzah tamma bihi wa talabahu. Maka dikatakan dalam bahasa Arab ketika seorang mengatakan anahu ya'nihi idzah tamma bihi wa talabahu, apabila memang dia betul-betul perhatian sedang mengurus perkara tersebut, wa talabahu, dan sedang meraihnya, berusaha menggapainya, menyelesaikannya. Nah, walaisal murad annahu yatruku ma la inayah wa la iradah bi hukmil hawa wa talabin nafs. Namun jangan disalahpahami bahwa maksudnya dia meninggalkan apa-apa yang dia enggak ada urusan, enggak ada keinginan, ikuti siapa? Dengan hukum hawa nafsunya. Ngikuti nafsunya, talab nafs. La. Ya. Karena kalau masing-masing mental seperti ini, akhirnya bubar agama ini. Pada hakikatnya hawa nafsu itu kepinginnya yang enak. Sudah kalau kita ingin cari selamatnya sendiri-sendiri ya, seperti itu ya. Nah, sudahlah. Yang penting anak bertauhid, sholat, anak puasa, mengerjakan kewajiban, cukuplah anak sudah, anak sama keluarga anak selesai. Akhirnya dakwah siapa yang mengurus? Nah, akhirnya agama Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang mau menyebarkan? Akhirnya kemungkaran, penyimpangan, kesesatan siapa yang mau menyampaikan kepada masyarakat? Kalau semuanya masing-masing pingin enaknya. Nah, mau tidak mau, apabila kita telah sampai kepada kita ilmu sesuai dengan bimbingan ahlul ilm, sudah berbuat seperti itu. Contoh kecil misalnya yang kita sekarang berada dalamnya, pondok kita ini dalam urusan dunia ya, kalau gak ada yang mau peduli dengan penjagaan, ya sudah bubar akhirnya. Sekian barang hilang, sekian kejadian dikhawatirkan terjadi. Nah, mau enaknya sendiri. Ini dalam permasalahan yang jelas. Bagaimana dalam masalah din, hifdzuddin. Nah, penjagaan agama agar orang itu tidak keluar dari agama ini. Entah sedikit atau banyak. Kalau keluar semuanya, makanya akhirnya sampai orang itu tentunya penguasa yang melakukan. Apabila keluar dari agama Islam, bunuh. Man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang mengganti agamanya, dibunuh dia. Penguasa yang memiliki wewenang untuk itu dibunuh sesuai dengan aturannya. Agar apa? Ya, kalau orang seperti ini diteruskan, dibiarkan, itulah namanya kejelekan, gampang sekali merembet. Ya. Nah, kalau dibiarkan, apalagi disebarluaskan, disebutkan detailnya, tanpa ada aturan, tanpa ada tindakan, ya akhirnya merembet kemana-mana. Seperti itu. Tapi yang demikian beratnya menanggung beban dakwah, beratnya menjalani agama ini, entah mendapatkan celaan, entah mendapatkan cercaan, mudah-mudahan menjadi lebih ringan ketika kita semua melakukannya lillah. Nah, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan berbuat. Kalau bukan karena kita mencari wajah Allah, selesai. Tapi kita berusaha menggapai ridhonya. Nah. Karena memang sudah menjadi sunnatullah. Ketika seorang mengikuti jejaknya para nabi, para ulama, itu pasti akan ada ujian, gangguan. Makanya kita telah belajar dalam salah satu usul. Ya. Nah, kita pertama wajib apa? Menuntut ilmu. Yang kemudian wajib apa? Nah, beramal dengan ilmu yang kita miliki. Kemudian kita dituntut juga untuk apa? Menyebarkan ilmu yang kita ketahui. Dan kita dituntut untuk kemudian sabar alal adafi. Laulallah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan berbuat. Namun bismillah. Hal-hal yang mampu meringankan kita dari beban-beban ini. Ketika kita membuka sirah. Sejarah para anbiya. Alhamdulillah. Allah tidak uji kita seperti mereka. Dibunuh. Digergaji badannya. Sampai terputus. Terbelah menjadi dua. Alhamdulillah. Allah tidak uji kita dengan seperti ini. Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kita banyak-banyak membuka sirah ya ikhwan. Dengan buka sirah ini meringankan kita. Selain kita banyak-banyak mengikhlaskan lillahi ta'ala. Mengharap mudah-mudahan Allah memberikan pahala atas yang kita lakukan. Di antara yang mampu meringankan juga ketika kita melihat sirah. Para anbiya, para ulama, Al-Imam Ahmad. Bagaimana beban siksaan yang beliau terima. Sampai-sampai lukanya itu bisa masuk tangan ke dalam punggungnya. Bagaimana cambukannya itu apabila dicambukkan pada seekor gajah, gajah itu akan jatuh. Alhamdulillah. Allah paham dengan kadar keimanan kita. Maka Allah beri kita ujian yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah. Maka barakallahu fikum. Jangan kemudian kita meninggalkan sesuatu yang kita tidak ada kepentingannya sesuai hawa nafsu. Begitu pula sebaliknya. Ya. Kalau memang itu bukan urusan kita, ya selesai. Qala rahimahullah, bal bihukmi syar'i wal Islam. Bahkan ya, hadis ini, makna hadis ini, itu kita harus ikutkan dengan hukum syariat, hukum Islam. Walihada ja'alahu min husnil Islam. Karena itulah maka kata beliau Rasul alaihi salatu wasallam menjadikan ini, kita meninggalkan sesuatu yang bukan urusan kita, yang kita tidak ada kepentingan di dalamnya, itu termasuk min husni al-Islam, kebaikan Islamnya kita. Jadi tolak ukurnya jangan dengan hawa nafsu dan perasaan, tapi dengan syariat dan timbangan syariat dan Islam. Qala fa idza hasuna islamul mar'i taraka ma la ya'nihi fil Islam minal aqwal wal af'al fainal islama yaktabi fi'lal wajibat kama sabaka zikruhu fi syarh hadis Jibril alaihi salam. Maka apabila Islamnya seseorang telah baik, dia meninggalkan apa-apa yang dia tidak ada kepentingannya dalam agama ini, dalam urusannya, perbuatannya, ucapannya, maka konsekuensi dari ini Islam akan membawa perbuatan-perbuatan yang wajib, ya, dan telah lewat. Tentunya di sini beliau mensyarah hadis, di sini hadis Jibril. Kita mengetahui kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu pada hakikatnya pelengkap dari Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in An-Nawawiyah itu hadis hanya 40 sekian, oleh Al-Imam Ibnu Rajab dilengkapi menjadi 50 hadis. Kemudian disyarah oleh beliau. Nah, yang sudah lewat penjelasannya dalam syarah hadis Jibril. Ya, tentang kisah apa itu Islam, iman yang Jibril datang kepada Rasulullah dalam kondisi orang yang bertanya seperti itu, yang para sahabat keheranan, ini orang dari mana asalnya, gak dikenal, tapi kok modelnya bukan orang yang datang dari jauh. Ini harusnya kalau dia melihat ciri-ciri fisiknya ini orang sini, tapi kok gak ada yang kenal. Ya, kisahnya Jibril. Qala wa innal Islam al-kamila al-mamduha yadkhulu fihi tarkul muharramat. Nah, Islam yang sempurna, yang terpuji, kalau disebutkan min husni islamil mar'i, berarti kebaikan Islam, yang masuk Islam sini termasuk adalah apa? Masuk di sini tarkul muharramat. Kalau orang baik Islamnya, maka kata-kata Islam itu memiliki konsekuensi apa? Melakukan perbuatan-perbuatan, ketaatan-ketaatan, kewajiban-kewajiban. Namun juga Islam di situ memiliki makna tarkul muharramat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wasallam, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang apabila kaum muslimin yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Nah, semuanya kembali kepada timbangan syar'i. Karena hadis ini dipakai juga oleh Hizbiyah untuk mencela para ulama kita. Nah, kayak masuk Islam itu kita disuruh masuk Islam kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuk secara menyeluruh. Sehingga timbangannya timbangan syar'i. Nah, seorang muslim itu yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan, gangguan lisan dan tangan. Ghibah, namimah, mengambil hartanya, menciderai fisiknya, menciderai kehormatannya. Nah, ini bukan ciri-ciri seorang muslim. Nah itu Ustaz. Coba lihat itu. Ustaz-ustaz itu. Yang dibicarakan tentang dai ini, dai itu. Hibah terus isinya Ustaz. Nah ini terjadi nih. Sudah seperti ini. Ustaz fulan ngisi muhadharah di suatu tempat. Isinya hibah semua. Yang dibicarakan askari, Abdul Akmal, Salehuddin. Nah, hati-hati ya, jangan main perasaan, timbangan-timbangan syar'i. Nah, tentunya kita mengetahui bagaimana ghibah itu sesuatu yang sangat jelek. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah salah seorang di antara kalian yang makan saudara, daging saudaranya, yang dimana kalian tuh gak suka? Siapa yang suka makan daging saudaranya? Nah, ghibah haram. Ini hukum asalnya. Itu juga dengan namimah, ya, dzul wajhain, bermuka dua, ini juga tercela. Nah, dan yang lain-lainnya. Qala wa idha hasunal islam, apabila Islam baik, iqtada tarka ma la ya'nihi kullahu minal muharramat wal mustabihat wal makruhat wa fudulil mubahat allati la yahtaj ilaiha. Kata Imam Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, apabila baik Islamnya seseorang, itu konsekuensinya dia meninggalkan perkara-perkara yang dia tidak ada kepentingan dalamnya. Semuanya. Dari pertama, al-muharramat, perkara-perkara yang haram. Al-mustabihat, perkara-perkara yang masih tersamar. Wal-makruhat, perkara-perkara yang makruh. Nah, walaupun tidak sampai kepada perkara yang haram, namun min husni islamil mar'i, dia tinggalkan ini. Wa fudul al-mubahat, perkara yang mubah tapi enggak ada butuh, enggak ada kepentingannya dia di situ. Allati la yahtaj ilaiha, enggak ada urusan dia di situ. Nah, ini termasuk dari kebaikan adab seseorang, Islamnya seseorang. Nah, qala fa inna hadza kullahu la ya'ni al-muslim idza kamula islamuhu wa balagha ila darajatil ihsan wa huwa ya'budallaha ta'ala ka'annahu yarahu fa illam yakun yarahu fa innallaha yarak. Faman 'abadallahu 'ala istihdari qurbihna. Maka semuanya ini, fa inna hadza kullahu la ya'nil muslim, seorang muslim enggak ada kepentingan dalamnya. Harusnya seperti itu. Nah, ya Ustaz, namanya manusia. Baik, namanya manusia betul. Khata, ya kan? Kullu ibni Adam khata. Tapi kan bukan khata akhirnya kita berterus-terusan. Sudah tahu keliru ya cepatlah merubah. Cepatlah rujuk, cepatlah kembali, cepatlah untuk kemudian merubah. Berubah, taubat nasuha. Nah, maka semua ini layaknil muslimah, bukan kepentingan seorang muslim. Seorang muslim tidak ada kepentingan di situ. Idza kamula islamuhu, kalau memang Islamnya dia sempurna. Wa balagha ila darajatil ihsan, dan telah sampai kepada derajat al ihsan. Apa itu? Sudah kita ketahui al ihsan. Apa al ihsan? Abu Muhammad, al ihsan. Nah, terus jangan berhenti situ. Teruskan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Nah, ihsan ya. Orang yang sampai derajat ihsan kan kalau sudah disebut ibadah, apa itu ibadah? Definisi ibadah, bayangannya jangan hanya sekedar ibadah itu sholat, puasa atau dan yang lainnya. Apa itu ibadah? Definisi ibadah, definisi ibadah. Nah, siapa yang bisa menjawab? Naam, Abu Aisyah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ismun jami'un, ini yang kita harus pahami dari definisi ibadah. Sebuah nama yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan ridhai, entah perbuatan ataupun ucapan, yang zahir ataupun yang batin. Ini ibadah. Nah, berarti mencakup apa ya? Semuanya. Tauhid, urusan hati, khauf wa tawakkul, war raja wal mahabbah. Ini semua bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakalnya kita hanya kepada Allah. Rajaknya kita dalam perkara-perkara yang memang hanya Allah yang mampu kita berikan hanya kepada Allah. Ini ibadah. Anak-anak di atas jangan ada yang main. Nah. Ya. Begitu juga apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga, amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran dengan lisannya, dengan tangannya. Nah, bertaubat, ini semuanya ibadah. Maka lakukan hal-hal ini semuanya, bahkan sesuatu yang mubah ketika kita niatkan lillahi ta'ala dalam rangka mencari wajah Allah, akhirnya Allah mencintainya. Ini pun ibadah. Maka kita berbuat semua ini, masukkan dalam hati kita seolah-olah kita ini sedang melihat Allah. Walaupun memang kita tidak mampu di dunia ini melihat Allah. Nah. Ya. Dan dalam kondisi juga apa? Yakinilah bahwa Allah itu melihat. Jadi semuanya ringan. Sabar. Nah, ketika menghadapi ujian, jadikan sabarnya ini ikhlas lillahi ta'ala, akhirnya menjadi ibadah. Ketika diuji sakit, diuji dengan perintah Allah, diuji dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat kerja, bahkan di tempat taklim, ya. Nah, sudah tahu masjid, sudah tahu tempat taklim, masih saja rame, akhirnya dilarang untuk hadir. Ya. Sudah berulang kali, tanbih sudah, bolak-balik tanbih. Nah, mafsadah akhirnya. Sampai ada orang umum, orang awam yang menegurkan, malu kita. Nah, ya minta maaf akhirnya. Seperti itu. Ya, nasihati ya istri-istri kita. Istri-istri kita semuanya. Ya, nasihati. Nah, kalau kita beribadah ya seperti ini, maka kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, barang siapa yang beribadah kepada Allah ala istihdar qurbihi wa musyahadatihi biqalbihi, dia menghadirkan dalam hatinya soal dia dekat, Allah itu dekat dengannya. Allah dekat dengan kita kan? Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, katakan bahwasanya aku yang dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Hadirkan. Boleh tuh melihat kita dan dekat. Atau, ala istihdari qurbillah minhu wa tilai alaihi. Nah, kalau yang tadi awalnya kita berusaha mendekat kepada Allah, berusaha melihat Allah dengan hati kita, maka sekarang Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi dekat dengan kita, sehingga kita mau berbuat semuanya tahu bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, bahkan lebih dari itu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kita yakini bahwa tidak ada sebuah lafaz yang diucapkan kecuali di sisinya ada raqibun atid. Coba lihat para ulama begitu tenangnya ketika melakukan jarh wa ta'dil. Nah, karena lakukan lillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala di atas bimbingan ilmu. Kalau kita mungkin sudah keder nih, dibawakan ayat, hati-hati berbicara ya. Di sisinya ada raqib dan atid. Aduh, mau ngomongi fulan, mau berbicara tentang fulan. Wah, tercatat. Padahal perkara nasihat yang harus disampaikan. Nah, maka semuanya harus di bawah bimbingan syar'i. Ini kita ibadah itu seperti ini. Lakukan semuanya seperti ini. Dalam tarbiyah, bahkan dalam dakwah, ta'awun juga sama. Ta'awun al-birri wa taqwa ibadah wala. Hah? Ibadah bukan? Kok tahu kalau ibadah? Hah? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ta'awun ini ibadah? Hah? Bagaimana? Abu Faris. Nah, termasuk amin dicintai. Kok tahu dicintai gitu loh maksudnya? Hah? Lah ya taib. Kok tahu kalau Allah cinta terhadap ta'awun al-birri wa taqwa ini? Naam, ahsanta barakallahu fiik. Karena Allah memerintahkan. Ya kan? Allah tidaklah memerintahkan suatu perkara kecuali Allah pasti mencintai perkara tersebut. Hadirkan ya ikhwan, jangan merasa ta'awun ini sebagai beban. Masa gara-gara duit OS. Nah. Malu ya ikhwan. Ya. Ini kalau kita semua hadirkan, tentu masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kesibukannya. Iya kan? Nah, tidak mampu juga Allah tidak akan memaksa. Seperti itu. Tapi hadirkan semangat ini dulu, dihadirkan. Ringan kita. Sakit atau yang lainnya. Di jalan sudah apa bannya bocor atau mendapatkan musibah. Sudah. Tapi kemudian akhirnya jadikan satu beban. Rame ini. Harus diingatkan terus-terus. Nah. Makanya para ulama darus, masalah hati ini menjadi perhatian yang paling utama. Masalah al-ikhlas, masalah niat, ya, hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, kata oleh para sebagian salaf mengatakan hadis ini wajib untuk disebutkan dalam setiap bab dari kitab-kitab yang ada pada awalnya. Nah, setiap kitab, sebagian ulama itu ingin memulai dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Karena setiap langkah kita, setiap gerak kita, kalau terbimbing dengan hadis innamal a'malu binniyat, ringan, mudah. Nah, yang pengurusnya, yang ikhwannya, yang para pengajarnya, ketika mentarbiyah, ketika mengajar, lillah. Nyaman, ringan. Kita berharap ihtisabul ajr. Nah, banyak-banyak ikhwan, ambil waktu dari kita untuk kita tadabbur, tafakkur, muhasabatun nafas. Apa yang telah kita lakukan hari ini, dalam rangka siapa kita melakukannya, terus ini dihadirkan. Nah, besok nanti selepas ini kita meninggal dalam keadaan niat seperti ini, alhamdulillah, niatnya di atas, meninggalnya di atas ibadah. Walaupun orang melihatnya dia dalam keadaan naik ke motor. Walaupun orang melihatnya dia dalam keadaan berjualan dagangannya. Tapi semua dianiatkan lillahi ta'ala. Nah. Ibadah. Barakallahu fikum. Maka ketika seorang seperti ini kondisinya. Faqad hasuna islamuhu. Maka Islamnya menjadi perkara yang atau baik Islamnya. Walazima min dalika. Qala walazima min dalika an yatruka kullama la ya'nihi fil Islam. Maka yang demikian ini, ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah ini kita lakukan ini semuanya karena Allah, dalam kondisi kita merasa dekat dengan Allah, kita seakan-akan melihat Allah, kalau tidak mampu Allah yang memperhatikan dan melihat kita serta dekat dengan kita, ini termasuk bagian kebaikan Islam kita. Nah, yang demikian membawa konsekuensi lazima min dalika an yatruka kullama la ya'nihi fil Islam. Dia meninggalkan apa-apa yang dia tidak ada urusan kepentingan, ya, dalam perkara agama Islam. Nah, yang haram jelas, yang makruha jelas. Hati-hati dengan yang mutasyabihat, al-mushtabih, dalam perdagangan, dalam kerja, ya. Nah, juga hati-hati dengan dharar yang ditimbulkan. Nah, kita taklim itu dalam rangka mendapatkan maslahat, bukan agar taklim ini akhirnya menciptakan mafsadah. Taklim rame sendiri, akhirnya yang lain tidak dengar. Dalam kondisi ini masjid Allah, yang di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan iyyakum wal hausya fil aswaq. Hati-hati kalian dengan jeritan-jeritan seperti di pasar. Ini adab kita dalam Islam. Ya tinggalkanlah. Kondisi taklim kok, bukan pasar. Nah, punya adablah ketika taklim. Tinggalkan pembicaraan, ngobrol sendiri. Nah, istri-istri kita, kita nasihati ini. Sampaikan kepada mereka. Ya, entah ketika taklim ataupun selesai taklim. Di sini selesai taklim, itu berarti berhentinya dengan waktu salat duhur. Nah, azan. Selesai azan, itu kaum laki-laki melakukan sholat sunnah. Suara wanita itu fitnah. Nah, Anda jujur, Anda katakan. Berapa kali Anda sholat sunnah di sini tidak nyaman, terdengar suara akhwat. Nah, catatan deh kepada istri-istri kita ya. Sampaikan. Nah, ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ada perkara-perkara yang semua orang memang tidak mungkin kita sampaikan. Fudul. Ya. Dalam beberapa kejadian, dalam beberapa perkara. Mungkin pembicaraan semua kita ikhwan bertahun. Atau dalam beberapa pembicaraan hanya asatidzah. Atau dalam beberapa kasus kejadian hanya dengan pengurus. Jangan fudul. Nah, pingin bukan urusannya dia. Seperti itu. Kita tidak menyampaikan beberapa orang dalam rangka maslahat. Maslahat buat semuanya, bahkan buat orang yang tertimpa kasus tersebut, kejadian tersebut. Nah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Qala rahimahullah. Maka konsekuensinya kemudian yang berikutnya, yashtagil bima ya'nihi fihi. Coba lihat, luar biasa memang beliau hafizahu rahimahullah taala. Nasihat buat anak pribadi. Nah, dan antum semuanya. Begitu konsekuensinya juga apa? Yashtagil, dia sibukkan dengan apa-apa memang dia di situ ada kepentingan. Sibukkan dengan perkara tauhid. Sibukkan dengan talabul ilm. Nah, semua tempatkan pada tempatnya. Dengan keluarga niatkan ikhlas lillahi ta'ala, bergaul dengan keluarga yang baik. Mencari nafkah niatkan lillahi ta'ala. Sesuai dengan skala prioritas, kita utamakan mana yang harus lebih kita utamakan, yang di situ kita lebih sibuk, dan yang berikutnya, dan yang berikutnya, dan yang di bawahnya. Yashtagil bima ya'nihi fi. Nah, ya ikhwan, sudah sering kita dengar nasihat para ulama, nasihat para asatidzah. Ya, di antara tanda-tanda kebaikan seseorang itu ketika orang tersebut Allah jadikan dia sibuk dalam perkara-perkara yang baik. Nah, apa perkara yang lebih baik? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Dakwah fi sabilillah. Nah, menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang merasa kita ini menjadi sapi perahan dalam dakwah ini. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah jadikan kita orang-orang yang sibuk dalam dakwah. Dalam ta'awun al bir wa taqwa. Nah, entah itu tenaga ataupun harta ataupun pikiran, itu menjadi alamatul khair. Memang syaitan terus menghembus-hembuskan. Tapi di situ fungsinya kita jihadun nafs. Nah. Qala fa innahu yatawalladu min hadainil maqamain. Maka yang demikian ini akan memunculkan atau akan muncul perkara ini dari dua maqam. Al-istihya'u minallah wa tarku kulli ma yustahya minhu. Nah, hal-hal seperti ini ya ikhwan, ini tidaklah muncul kecuali dari dua maqam yang agung. Ketika seorang malu pada Allah subhanahu wa ta'ala, malu dia. Allah zat yang memberi rezeki kepada dia, yang telah memberikan kesehatan, perlindungan, nikmatul iman. Malu dia kepada Allah untuk kemudian tidak berbuat, tidak beramal, karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala mencari ridha Allah dalam kondisi Allah telah memberi, memberi, memberi sekian nikmat yang tidak terhitung. Nah. Dan dia meninggalkan perkara yang dia malu tersebut, artinya dia lakukan. Kama wasta sallallahu alaihi wasallam rajulan an yastahya min Allah kama yastahyi min rajulin min salihi ashiratihi la yufarikuhu. Nah. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam berwasiat kepada seorang untuk malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dia malu, kepada seseorang dari kerabat-kerabatnya yang soleh, yang dia tidak akan meninggalkannya. Kita punya kawan dekat atau saudara dekat, terus bersama kita, soleh dia, dia orang soleh. Ya kan? Nah, malu kita, mau berbuat maksiat, malu. Nah, mau berbuat yang enggak benar, malu. Seperti itu. Ini wasiat Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada seorang tersebut. Perumpamannya itu, jadikan malu kita kepada Allah sebagaimana tadi. Ya, kita punya orang dekat yang selalu bersama kita, saudara. Nah, tidak berpisah dengan kita, terjaga akhirnya. Nah, baik. Ini sebetulnya hadis yang luar biasa agung. Masih banyak nih syarahnya. Namun kita lihat beberapa pertanyaan ini tersebut, atau kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Terus ada pertanyaan, bagaimana cara amar ma'ruf nahi mungkar terhadap tempat maksiat? Tergantung. Bagaimana cara amar ma'ruf nahi mungkar terhadap tempat maksiat? Tempat maksiatnya tersebut, kalau memang kita memiliki kekuasaannya, kita cegah, kita rubah. Tapi kalau tempat maksiatnya tersebut, tempat yang kita tidak memiliki kekuasaan, ya nasihatkan. Kemungkaran cegah bukan hanya dengan tangan. Kalau dengan tangan membawa mafsadah, jangan dilakukan. Kan bisa kita sampaikan kepada aparat setempat, entah RT, RW, kepolisian dan yang lainnya. Ya, karena coba lihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan? Mencegah kemungkaran. Jadi kita melakukan itu bukan membuat kemungkaran lagi. Tapi kemungkaran tersebut dicegah. Lah kalau kita melakukannya akhirnya menimbulkan kemungkaran yang sama atau bahkan yang lebih besar, ya salah. Razia tempat maksiat, wah, akhirnya pertumpahan darah. Loh, maksiat sejelek-jeleknya maksiat, entah zina atau perjudian, itu dosa besar. Tapi kalau dibandingkan tumpahnya darah seorang muslim, mana yang lebih besar? Akhirnya maunya niatnya merubah kemungkaran, menciptakan kemungkaran. Sehingga tinggal dilihat bagaimana tempat maksiatnya tersebut. Di rumah kita, ya, anak-anak kita melakukan kemaksiatan, ya, gampang. Nah, tapi tempat-tempat maksiat yang ada di, ya, kita tahu kondisinya, mungkin ada sebagian orang yang memiliki kekuatan, ya, sampaikan kepada penguasa kita, aparatur pemerintah kita. Nah, sudah selesai, kita sampaikan. Alhamdulillah, selesai kewajiban kita. Sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Apakah rezeki kita akan bertambah, usia kita akan dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan kita sering berdoa kepada Allah untuk meminta, kemudian beramal soleh, sedekah jariah, dan sebagainya. Namun kalau anak tidak salah, rezeki, mati, jodoh kita sudah ditentukan sebelum sewaktu kita dalam kandungan. Nah, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Ini sebetulnya masalahnya mudah permisalannya itu. Ya, rezeki akan bertambah, usia akan dipanjangkan. Ini kan sudah ditentukan. Ya kan? Ya kan, betul kan? Ya sudah enggak usah kerja. Kan rezeki sudah ditentukan. Enggak usah kerja sudah, enggak usah cari nafkah, lo sudah ditentukan. Apa seperti ini? Hah? Sama. Berdoa kepada Allah, menyambung tali silaturahmi dan yang lain-lainnya. Ini sebab ya. Seperti itu. Sebab dari perkara-perkara tadi. Kita lakukan sebabnya. Seperti itu. Nah, perkara yang semua itu ditakdirkan oleh Allah, ya betul memang. Tapi kemudian apakah kita meninggalkan sebab? Hah? Kan tidak. Maka sama. Nah, barakallahu fikum. Ustaz, apakah benar ada hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang melihat aurat wanita yang bukan mahramnya dengan sengaja, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ana enggak tahu ada hadis seperti ini. Nah. Dan bila ada, apakah bila seseorang melakukan hal tersebut dan kemudian dia telah bertobat dengan sungguh-sungguh, apakah tetap sholatnya tidak diterima? At-taubah tajubbu ma qablaha. Nah, taubah tajubbu ma qablaha. Taubat itu menghapuskan dosa-dosa sebelum dia bertobat. Nah. Namun anak enggak tahu ada hadisnya seperti ini apa enggak? Enggak tahu anak. Hewan kurban mati atau cacat sebelum disembelih. Bagaimana solusinya? Kalau mati atau cacat yang cacatnya ini menjadi tidak sah. Ya. Al-aura al-bayyin awaruha, butanya jelas. Berarti buta yang enggak jelas sah. Gimana sih buta enggak jelas? Ada kan buta-buta melek istilahnya. Ya. Ini masih sah. Kita enggak berbicara yang afdal, namun sah-sahan. Nah, yang butanya jelas. Yang pincangnya jelas, yang kurusnya jelas. Pincangnya jelas tuh gimana? Jalan bersama apa? Jalan bersama gerombolannya tertinggal terus. Nah, tapi kalau pincang masih mengikuti itu masih sah, walaupun ya tidak afdal. Nah, sakitnya jelas. Maka empat hal ini yang menyebabkan tidak sah. Maka kalau cacatnya seperti ini atau mati ya sudah. Ya gimana long mati? Terus bagaimana solusinya kalau mati? Ya ada kemampuan beli lagi. Ingat ya ikhwan. Ya ingat ya. Kurban itu bukan pada semata-mata daging. Nah. Lan yanallahu aulan yanallaha luhumuha wala dima'uha. Aulan tanallaha luhumuha wala dima'uha. Bukan semata-mata yang sampai kepada Allah itu daging dan darah. Namun disitu takorrub. Ya. Makanya hewan kurban itu jangan mahal harganya. Alhamdulillah. Semakin tinggi harganya semakin afdol. Nah, seperti itu. Nilainya takorrubnya itu di situ. Kita siap berkurban, mengorbankan hartanya, bagusnya. Nah, itu yang dinilai. Ya. Sehingga kalau ada kemampuan, bismillah, beli lagi atau sediakan lagi yang bagus, yang terbaik, yang termahal. yang paling mencocoki sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan semata-mata dagingnya, ikhwan. Makanya kan orang kurban itu yang berkurban juga bisa makan dagingnya, kan? Ini kan bukan semata-mata sedekah yang kita enggak boleh untuk apa? Sedekah itu kita enggak boleh untuk makan yang kita sedekahkan. Seperti itu. Zakat ya. Tapi yang dinilai itu taqarrub dari sisi tadi. Nah, sehingga solusinya kalau bisa beli lagi ya sudah. Kalau enggak, maka yang tadi innamal a'malu binniyat. Ya, seorang sesuai dengan likul limri'im ma nawa. Dia sudah niatkan untuk kurban, musibah bagaimana misalnya? Dia tidak kehendaki. Inna fil madinata aw inna fil madinati rijalan yusyarikuna fil ujur. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada sahabatnya yang sedang berjihad sabilillah, ya, lagi jalan dalam perjalanan jihad, sungguhnya di situ ada sekelompok orang di negeri Madinah menyertai kita dalam pahala. Nah, siapa mereka? Sudah niat betul-betul mau jihad, enggak ada kemampuan. Sudah betul-betul kalau bukan karena enggak ada duit sudah berangkat. Maka sama. Ketika memang sudah ada juga kemampuan, ya selesai. Insya Allah dapat pahalanya yang sama. Nah. Ustaz, bolehkah di waktu senggang kita bermain-main bersama istri dan anak? Harus. Masak kaku sama istri dan anak. Belajar. Store, hafalan. Merojah. Ya haruslah bersenda gurau bersama keluarga. Nah, muda'abah. Umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah, enggak ada orang ini di luar, kosong. Lomba lari. Nah. Ya, Aisyah masih kurus, Rasulullah kalah. Ulangi lagi dapat kesempatan yang lain. Ulangi lagi satu-satu Rasulullah yang menang karena Aisyah sudah agak gemuk. Ya, harus ya, ikhwan. Jangan kaku, itu bagian dari rahmah juga ke anak-anak. Seperti itu. Namun, ya jangan keseringan. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya, pada waktunya. Gak kebayang juga ini. Gak boleh sama sekali bermain-main bersama istri dan anak. Gimana rumah tangganya? Nah, barakallahu fikum. Ustaz, di dalam taklim agar anak-anak bisa dikondisikan, bolehkah satu atau dua orang ummahat untuk mengawasi anak-anak agar tidak bikin gaduh? Karena ada ummahat yang mau berbuat demikian tapi takut orang tuanya. Boleh, bagus. Ini termasuk bagian dari ta'awun al-birri wa taqwa. Ta'awanu al-birri wa taqwa wa la ta'awanu al-ismi wal udwan. Namun dikoordinasikan. Ya. Karena kalau sudah koordinasikan enak, kesepakatan bersama. Seperti itu. Nah, sehingga masing-masing bisa mengkondisikan dirinya dan anaknya tahu. Nanti ada yang membantu mengawasi. Walaupun tetap, anak nasihatkan, ya tetap tanggung jawab anak, hukum asalnya orang tua. Orang tua yang harus lebih perhatian, lebih menjaganya. Seperti itu. Yang lain-lain ini hanya sifatnya membantu. Nah, maka bagus, insya Allah gak ada masalah. Yang penting dibicarakan bersama baik-baik, disepakati kesepakatannya bagaimana teknisnya. Nah, ya karena sebetulnya sayang, ummahat akhwat juga butuh taklim, namun terkadang mengganggu sekali. Ya, maka mudah-mudahan kondisi pekan ini tidak berlanjut sampai pekan-pekan berikutnya dengan syarat. Nah, kondisi taklim memang nyaman seperti itu. Ya, anak-anak di bawah silahkan tapi ditenangkan. Nah, sebetulnya ya ikhwan, kalau sekedar anak-anak, anak tidak membenarkan ya. Anak tidak membenarkan. Namun sekedar anak-anak ini masih mending. Yang repot tuh ummahatnya atau akhwatnya ngobrol. Nah, sudah suaranya akhirnya terdengar oleh ikhwan, akhirnya anak-anaknya itu tadi. Nah, Walaupun alhamdulillah tidak semua ummahat dan akhwat. Nah. Baik. Jika ada pertanyaan, Afansat mau izin bertanya, adik Ana sebagai admin grup WA di kampung, yang rata-rata membernya teman-teman awam. Member ini anggota ya? Adik Ana setiap hari ngisi faedah-faedah di grup. Ada banyak pertentangan di situ. Yang tidak suka dengan faedah-faedah yang dikirim. Ahsannya apakah perlu diubarkan saja grup itu atau kita bersabar dahulu? Ini sebetulnya di sini ada beberapa poin. Yang pertama, dengan kemajuan teknologi yang ada, itu bagus memang untuk dimanfaatkan sebagai sarana dakwah. Namun tidak melulu. Dan itu bukan merupakan yang paling afdol. Ya, jangan merasa hanya ini saja sarana dakwah dan akhirnya merasa itulah yang paling afdal. Tentunya sarana paling dakwah ya halaqatul ilm. Nah, ya sehingga ini bagus namun sifatnya membantu. Ini yang pertama. Yang kedua, semua itu akhirnya dilihat dari maslahah mafsadah. Kalau dengan grup ini dirasa mafsadahnya besar atau maslahatnya besar dan mafsadahnya sedikit, bagus. Cara mengisi faedah atau memberi faedah juga, ya jangan terlalu banyak. Ya, seperti itu. Nah, kata Imam Az-Zuhri, kalau anda tidak salah, idza tal majlis kana syaitan lahu nasib. Kalau majlis itu terlalu panjang, terlalu sering, akhirnya syaitan punya bagian untuk membuat orang akhirnya malas, bosan. Nah, sebutkan faedah-faedah yang secukupnya namun itu pas buat mereka. Dan juga sampaikan faedah-faedah yang memang itu tadi ya, sesuai dengan skala prioritas, sesuai dengan kebutuhan mereka. Ajarkan dari tauhid, mengenalan sunnah, nah, dan yang lain-lainnya. Jangan sembarang ngasih faedah. Walaupun semua faedah bagus, tapi kan diatur seperti itu. Yang berikutnya, ya, kalau memang doa bid artinya ketentuan-ketentuan dalam hal-hal seperti ini sudah berusaha maksimal dilakukan, sudahlah. Memang akhirnya yang namanya dakwah itu sedikit tahu banyak mau tidak mau akan ada pertentangan seperti itu. Ya, malah kita itu khawatir kalau kita dalam berdakwah tidak nyaman terus mulus, ya. Nah, sehingga ketika memang hal-hal tadi bisa dilakukan, sudah dilihat, nah kemudian ada kontra, ya, pro kontra biasa. Makanya bismillah teruskan. Nah, sabar ya dalam berdakwah tersebut. Nah. Baik, mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Maka minas shawab, fa minallahi wahdah. Pemakanan minal khata' famini wa minas syaitan. Wassalallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.